kami rakyat, ku rela berkorban. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang, walau harus mati di medan juang demi rakyat. Ku rela berkorban.